Au itai buyuti ahliha, atau mendatangi rumah keluarganya. Tapi itu membabil karomati, sebab ini babnya keramat. Bukan langsung setiap malam Jumat pulang, bukan bab keramat. Si fulannya keramat tiba-tiba senolong di sana, tiba-tiba tawaf, keramat. Dan tidak boleh kita langsung otak klaim begitu setiap. Itu babul karomah. La mim babit taklif, bukan bab taklif. Kemudian di sisi lain, coba kalau Anda cermati di perkataan yang terakhir tadi dari yang poin yang kelima, walam yadzkur aidan Imam Nawawi, Imam Ramli tidak menyebut juga di dalam fatwa tersebut. Audul arwah kulla Jumat, enggak ada disebutkan pulang setiap malam Jumat, enggak ada. Lalu tunadi kemudian menyuruh bi sautin hazin dan kalimat yang sendu menangis-nangis, enggak ada. Imam Ramli tidak menyebutkan demikian itu. Wa khusnudzunna bil imami, dan khusnudzun kami kepada Imam Ramli. La'alla hadzal akhir, barangkali yang terakhir dinukil Imam Ramli tadi, Imam Ramli ingin bercerita tentang ahwalnya aulia, sebab di situ ada dikatakan apa? Tasarruf ma'dhunun laha fi tasarruf waliyullah. Bukan tentu ma'dhun fi tasarruf salah pemahaman kepada orang yang anti tasawuf lalu mengatakan wali bisa berbuat gini itu. Enggak, seorang wali karena keramatnya bisa berbuat apa saja tentu atas izin Allah setelah meninggal. Wa mayuridu al-imam, mungkin itulah yang diinginkan oleh imam. Natijatut ta'ammul, habil, buas daripada renungan. Wahai saudaraku, adik-adikku, mungkin anak-anakku yang terima kasih. Dan begitulah Anda boleh mencari, dan saya senang sehingga saya harus membuat catatan kecil semacam ini kan gara-gara adik-adik kita ini yang mengatakan harus ilmiah. Sekarang ilmiah. Buah ta'ammul ialah la yasihul qaul, tetap pada kesimpulan. Tidak dibenarkan perkataan bi'audil arwah, kembalinya roh ila buyuti ahliya, ke rumah keluarganya kulla jum'atin, setiap malam Jumat. Dan ingat, wa nisbatu hadzal qaul ila Imam Ramli, menisbatkan omongan ini kepada Imam Ramli, aidan ini ghairu sahih, enggak dibenarkan. Sobat telat lacak tadi, setiap malam Jumat pulang, enggak ada Imam Ramli mengatakan begitu. Bal hadza nau' min anwa'il iftira' min ayy tadlis, ini termasuk tadlis. Imam Nawawi, Imam Ramli mengatakan sahih bagian atas, di bawah ke bawah, seolah di bawah juga sahih. Yang sahih yang atas tadi, di bawah maslikil kali kemudian. Lalu kita mencampur seolah sahih semuanya. Itu tadlis. Bertentangan dengan cara berpikir ilmiah. Tadlis itu berbohong, memalsu. Berdusta. Alal imami kadziban, berdusta atas Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Wallah alam. Kemudian ada lagi. Didatangkan satu riwayat yang panjang sekali, tidak akan saya baca. Hadis qala Rasulullah, katanya qala Rasulullah, inna arwahal mu'minina, rohnya orang-orang beriman, ya'tuna kulla jum'atin, setiap malam Jumat datang, ila sama'id dunya, ke langit dunia, fayaquluna, kemudian dia berkata bi khidai durihim, di lurus di rumahnya, bi buyutihim, di rumah mereka, fayunadi, kemudian menyeru roh-roh tersebut kulla wah kullu wahidin, fayunadi kullu wahidin minhum, setiap roh-roh itu menyeru bisautin hazinin, dengan suara yang sendu, ya ahli, ya waladi. Ini hadis panjang banget. Dan ini disebutkan oleh para imam. Terus Imam Syekh Bakar Sadok dalam Anatut Talibina, Imam Bujari dalam Hasyiahnya Alal Khatib menyebutkan kisah ini. Bahkan Ibu Jari mengatakan, disebutkan dalam kitab Al-Jami'ul Kabir dan seterusnya. Dan disebutkan dalam banyak kitab. Baik. Bagaimana dengan riwayat ini? Awalan riwayat yang panjang tadi disebutkan juga dalam kritiknya kepada kami, dihadirkan hadis ini. Kami jawab, awalan labuda min at-ta'akkud min sihhatil hadis. Kalau ini urusan hadis, apalagi bicara tentang roh gaib, harus Anda tanya kepada imam. Tidak harus Anda mentashih, Anda bukan bagian, saya bukan bagian mentashih hadis. Tanyakan hadisnya disebutkan di mana. Wa kana sabal ba'd, sebagian menisbatkan ini ilal jami'il kabir. Katanya ini hadis ada di Jami'ul Kabir. Anda naskah Jami'ul Kabir ada. Kami tidak menemukan di naskah kami. Mungkin Anda punya naskah yang ada. Naskah kami tidak ada di Jami'ul Kabir. Hadis ini enggak ada di Jami'ul Kabir. Mungkin naskah kami ada bolong atau kurang, namanya ketikan orang. Kalau Anda tunjukkan kalau ada di Jami'ul Kabir. Atau di kitab-kitab yang lainnya. Falnata'akad, hal benar. Kita membuktikan lagi, dicek lagi. Hal yujadu hadal hadis di Jami'ul Kabir. Apakah ada Jami' Kabirnya Suyuti? Au fi ghairihi, atau yang lain. Kalaupun ada kitab lain, tunjukkan di kitab mana kira-kira. Min kutubil ahadith, dari kutub-kutub hadis. Fa illam yujad, jika tidak ada, dan ini kami sampai derajat ini, kami tidak menemukan. Itu tentu bisa jadi kelemahan kami. Di yang katanya Jami'ul Kabir, enggak ada Jami'ul Kabir. Kalaupun seandainya ada di Jami'ul Kabir atau di kutub-kutub hadis, bila kita acak. Kalau seandainya tidak ada di Jami'ul Kabir, di kitab hadis enggak ada, ya enggak perlu dibincangkan lagi. Wong karena tidak ada, kenapa dibahas? Baik, anggap saja di Jami'ul Kabir